coba lepas semua pikiran dulu. Setiap siang dijadikan saatnya bersapa, lepas semua ingatan dulu. Persahabatan terjadi terjalin di antara semua yang dirasa dulu. Dan suatu saat ada singgungan di hatinya, semua tak dirasa. Kebebasan yang ada dijadikan biasa. Tapi menjadi satu sisi kehidupan salah dan dimainkan semua, no no no no. Dan menjadi satu sisi kehidupan yang parah dan dimaafkan semua. Kebebasan yang ada dijadikan biasa. Dijadikan biasa. Oh, oh, oh.